jangan ditakut-takut. Yes, ah nggak apa-apa. Apa Allah Maha Pengampun, terus ngaji. Yang penting jalankan ini, bukan langsung ditakut-takut. Yes, baru ngaji. Kalau bapak nyukur jenggot berdosa loh, ya. Sementara baru ngaji, sholat saja dia baru mulai barangkali ya. Nah ini terburu-buru. Yes. Jenggot ini sebuah kewajiban. Tapi ada kewajiban lain yang jauh lebih besar, sholat, berjamaah, tauhid. Itu dulu, jangan langsung jenggot. Pikirannya salaf ini isinya jenggot sama gak itu, Pak. Ya. Sedikit sekali kalau begitu salah. Ya, ngaji sebulan dulu kalau begitu. Kalau salah sisinya masih jenggot, isbal, jenggot, isbal. Itu bagian dari manhaj yang luar biasa luas dan besar ini. Ya, kalau dihitung entah 0,0001%. Ya, yang lainnya masih banyak, besar, yang harus dibahas, yang harus dipahami, yang harus diamalkan. Gitu ya. Nah, jangan basyiru wa la tunafiru, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takut. Ya muttafaqun alaih, hadis ini sahih dengan Imam Bukhari dan Muslim. Fikrul hadis. واجب المؤمن أن يحبب الناس بالله ويرغبهم في الخير. Kewajiban seorang mukmin adalah membuat manusia cinta kepada Allah. Coba kalau begitu masuk Islam dia takut ya. Ini neraka, ini azab kubur, kalau begini akan lari. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Agar apa? Agar orang-orang cinta kepada Allah. Ternyata Allah itu murah, ternyata Allah itu memudahkan, ternyata Allah itu afun, ghafur, tawwab, rahim. Dan ini betul kan? Ini betul, tidak ngarang, tidak menutup-nutupi bahwa Allah rahim, ghafur. Ini harus lebih besar kita sampaikan daripada Allah itu syadidul azab, syadidul iqab, al-jabbar. Ini nanti ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang justru marah kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengimami salat Isya terlalu panjang. Lalu ada salah satu jamaah yang keluar dari sholat itu. Orang awam, ya, jangan dipersulit. Wa yurghibuhum fil khair, dan agar mereka gemar meraih kebaikan itu. Semangat meraih kebaikan itu. Jangan dicabut-cabut. Ada satu firman di dalam Islam ini yang manhajnya itu menakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Berzina kafir, minum khamr kafir, berjudi kafir, mengkafir-kafirkan pelaku dosa. Jelas ini firqah yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, yang bagi adad da'i ilallahi ayyandura bihikmatin ila kaifiyyati tablighi da'wati al-islam ila an-nas bi an yakuna muyassiran la mu'assiran. Wajib bagi seorang dai yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah, ad-dai ila Allah. Jadi tidak boleh ada ad-dai ila ghairillah, tidak boleh ad-dai ila nafsihi, ad-dai ila hisbihi, ad-da'i ila mu'assasihi, enggak boleh. Ad-da'i harus satu, ad-da'i ila Allah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah, menyembah Allah. Tidak boleh mengajak manusia kepada dirinya. Ya, mentang-mentang dia ahli hadis, dia ajak manusia semuanya untuk mempelajari hadis, enggak boleh. mentang-mentang dia ahli fikih, maka dia ajak manusia kepada dirinya untuk mempelajari fikih. Enggak mau. Manusia tidak tahu. Pernah keluar ucapan dari Syalbani, ikuti aku, duduk di maktabah 14 jam minimal sehari. Enggak pernah. Enggak akan tahu. Itu yang beliau lakukan 30 tahun terakhir. Ya, 14 jam di maktabah untuk menelaah kitab-kitab para ulama. Orang awam enggak akan tahu. Ini berbeda dengan tarekat-tarekat sufiyah. Mereka mengajak manusia kepada dirinya. Baca zikir sekian kali seperti aku ini. Baca kalimat ini sekian ribu kali seperti aku. Enggak kepada kolom wakolom rasul. Sebagian mereka tahu bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir sekian ribu kali. Karena mereka memang mengajak manusia kepada dirinya, kepada organisasinya, kepada yayasannya, kepada partainya, kepada hizibnya. Ini yang kita saksikan. Tidak boleh. Dakwah harus satu, ilallah, kepada Allah. Ya. Nah, ad-da'i ilallah itu wajib melihat hikmah. Bagaimana cara terbaik menyampaikan dakwah Islam ini. Tidak boleh mau dia. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh mempersulit. Harus mempermudah. Mempermudah yang mengikuti sunnah Nabi tentunya. Ya. Mudah mana berjenggot sama tidak. Mudah gak berjenggot. Mudah potong saja. Mudah mana isbal gak isbal. Isbal lebih mudah. Ya mudah isbal saja. Ya tentu bukan seperti itu. Ya. Mudah yang dimaksud adalah tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Ya, tetapi mempermudah sedikit. Yang ketiga, al-tabshiru yuridu surur والإقبال والإطمئنان للداعي ولما يعرضه على الناس. Memberi kabar gembira ini menyebabkan orang menjadi asrur, senang. Maka agar manusia senang masuk Islam, senang menyembah Allah, senang jadi seorang muslim, berikan kabar gembira. Ya, masih ingat surat Nabi kepada Heraklius. Ya, aslim tasla, aslim tasla, langsung kan, selamat. Engkau akan selamat kalau masuk Islam. Kau langsung kabar gembira. Ya, tidak. Jika engkau enggak masuk Islam, siap-siap masuk neraka. Tidak. Ya? Padahal bahasanya kan sama, intinya sama kan. Tetapi yang dikedepankan oleh Nabi adalah selamatnya. Aslim taslam. Kalau Anda mau masuk Islam, selamat Anda. Ya. Dan akan diampuni seluruh dosa-dosa Anda. Al-Islam yajubu ma qabla. Masuk Islam menghapus dosa apapun ketika dia belum Islam. Sebelum masuk Islam dia berzina, minum khamr, berjudi. Entah berapa tahun dia minum khamr, berzina, berjudi. Begitu hari pertama dia masuk Islam, hilang semua dosanya, hapus semua dosanya. Nah, ini disampaikan. Ini disampaikan. Bahwa dia tidak mau masuk Islam, pasti masuk neraka kekal di dalamnya. Ini betul. Tapi nanti kan. Ini yang dimaksud. Jadi memberikan kabar gembira di sini, memudahkan di sini, bukan berarti menghalalkan segala cara, bukan berarti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wal istimat wal itmi'nan, dan ketenangan, mendatangkan ketenangan. Orang tentu akan tenang. ketika mendengar surga ridha Allah, ampunan Allah, tenang. Berbeda ketika dia mendengar ancaman, dosa, azab, murka. Ingat orang yang pernah membunuh 99 orang kan? Dia datang kepada, dia maunya bertemu dengan ahli ilmu, tapi salah orang-orang membawa dia ke ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Aku telah membunuh 99 orang, aku ingin bertaubat, mungkinkah tobatku diterima? Langsung dijawab dengan kebodohan oleh ahli ibadah ini, enggak. Oh, langsung ada sesuatu di hatinya kan? Jawabnya enggak, ya, langsung ditusuk gitu. Ya, ahli ibadah itu langsung ditusuk, dibunuh. Genaplah 100. Ya. Karena dosa, ancaman dan seterusnya berbeda dengan kabar gembira. Yang keempat, at-ta'thiru yuridun nufura wal idbara wa tashaqquka fi kalamid da'i. Mempersulit ini akan menyebabkan orang lain lari, membelakang. Ya ragu. Ragu. Bukannya langsung taat karena takut kepada Allah, ragu malah. Oh gini, ragu. Maka sampaikan kabar gembira. Fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang mendengar kabar gembira, tidak senang mendengar kabar buruk. Ini fitrah manusia. Maka sampaikan. Sampaikan kabar gembira. Sudah siap, sudah iman, sudah mantap, sudah yakin, baru ya. Sa'atu rahmatillahi bi'ibadi, luasnya rahmat Allah terhadap para hamba. Luas wasi'at kullas syai', saking luasnya rahmat Allah maka meliputi segala sesuatu, saking luas. Ya. Tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada seorang manusia di jagat raya ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Hatta orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, laknatullah, mereka semua mendapatkan rahmat Allah. Kalau mereka tidak mendapat rahmat Allah, tentu binasa mereka, mati semua. Ya. وَأَنَّهُ رَضِيَ لَهُمْ دِينًا سَمَحًا وَشَرِيعَةً مُيَسَّرًا وَأَمَرَ دُعَاءَهُ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ. Maka Allah menyukai agama ini mudah, syariat yang tidak menyulitkan. Maka tidak ada di dalam agama ini yang menyulitkan. Antum boleh cek satu persatu. Dari mulai wudu, tayamum, mandi junub, sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan seterusnya, enggak ada yang menyulitkan. Mudah. Sangat mudah. Menjadi sulit karena apa? Karena salah dalam pelaksanaan. Karena bid'ah, karena menyelisih sunnah, jadi sulit. Kalau mengikuti sunnah mudah sekali. Ya. Antum yang pernah mendatangi pernikahan ala sunnah, mudah sekali, ya. Sementara selama ini yang antum lihat dari penghulu-penghulu, ya, harus salaman, ya, harus awas satu nafas, ya. Kalau enggak ulang lagi, antum menghadiri yang sunnah, ya, biasanya melihat pertama, ya, pertama melihat, oh gitu doang, ya, emang gitu doang. Gampang kan? Gampang sekali. Tanpa salaman, aku nikahkan engkau dengan putriku fulana, mahar sekian, dijawab ya. Ya saja. Tanpa diteruskan apa-apa, teruskan boleh. Misal jawab ya saja. Ya. Enggak berasa. Ya karena biasanya melihat oh di dramatisir ya. Apalagi centil penghulunya ya. Oh, awas gini ya. Awas tahan nafas. Seolah susah nikah itu. maka orang jadi ngeri. Membayangkan nikah itu ngeri, gemetaran. Gitu. Orang oh, syahadat diulang-ulang. Padahal biasa dia baca syahadat. Dia diulang itu salah. Ya karena grogi kan. Udah ditakut-takuti sama pembunuh. Hai. Bid'ah kesalahan membuat sulit. Sementara sunnah luar biasa. Itu baru satu nikah. Belum yang lain, urusan kematian lebih-lebih lagi. Betapa sulitnya, berat, betapa beratnya saudara-saudara kita kaum muslimin menghadapi atau setelah ditinggal mati oleh ayahnya, suaminya, dan seterusnya. Kenapa? Karena bid'ah-bid'ah yang harus dijalani. Jadi mulai tahlil penguburan, ya. Di situ harus ada yang membacakan Al-Quran dan mereka perlu makan, bahkan bukan sekedar makan, biaya, bahkan ada satu paket sekian juta, seterusnya. Belum nanti 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, duit semua ini, ya sulit. Padahal harus mati, nggak mungkin hidup terus ya. Harus mati, bapak saya pasti mati, ibu saya mati. Ntar gimana kalau mati? Ngebayangin tahlilannya ya. Enggak ngadain, malu. Malu tetangga-tetangga. Sementara Rasulullah SAW, para sahabat Ridwanu alaihim jami'an, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak ada yang pernah mencontohkan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Agamanya siapa itu? Ya. Yang terakhir, at-tashdidu wa-ta'ziru wa-tanziru yaqa'u ala al-khalqi min anfusihim wa bi'ayrihim faman syaddada sajjada Allahu alaih. Mempersulit, membuat sulit, membuat susah, membuat orang lari, ini akan berakibat bagi dirinya sendiri. Faman syaddada sajjada Allahu alaihi. Orang yang menyulitkan maka dia akan disulitkan oleh Allah, seperti doa Nabi tadi. Faidahnya al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia menyulitkan orang lain, dia akan disulitkan oleh Allah. Karena dia mempermudah urusan orang lain, dia akan dipermudah oleh Allah. Alangkah senangnya, bahagianya, beruntungnya ketika kita harus menyelesaikan kewajiban ini itu dan sudah tidak bisa karena kita sudah berhadapan dengan Allah, sementara kita belum haji misalnya padahal mampu, belum bayar zakat misalnya padahal mampu, suka melalaikan kewajiban misalnya, ya kalau Allah mudahkan ya nggak apa-apa, aku ampuni. Nikmat sekali, beruntung sekali. Adakah orang seperti ini? Ada. Yaitu ketika dia waktu di dunia memudahkan urusan kaum muslimin, dimudahkan urusan kaum muslimin, dia tidak apa-apa. Ya kurang-kurang sebentar, gampang saya bisa tambah ya, mudah. Nanti urusan dia akan dimudahkan. Padahal kurang banyak. Ya, dosa begitu banyak, amal hanya sedikit, dimudahkan oleh Allah. Nikmat untung luar biasa. Ya, maka mudahkan. Barangkali antum ada yang jadi pegawai negeri, jadi penguasa, ya lingkup walaupun kecil, mudahkan urusan kaum muslimin. Ya, yang nomor 38. Wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man yuqram ar-rifqa yuqram al-ghayra kullahu. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan sifat ar-rifqu, sifat ar-rifqu itu kita bahas, lembut, santun, memudahkan orang lain, maka berarti dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Ini tiga tumpal. Ya. Artinya ini ancaman bagi kita, orang-orang yang kasar, yang kejam, yang bengis, yang apa, tidak ada ampun, gak bisa. Ini kurang satu, ibu harus pulang dulu, balik lagi bawah ya, pada rumahnya jauh sana. hal-hal seperti ini jauh dari sifat Ar-Rizq. Ya, dunia ini Allah aja Maha Pengampun. Ya, sholat yang wajib berdiri saja bisa duduk kalau sakit. Ya, rukun Islam puasa boleh ditinggalkan kalau nggak mampu kalau sakit. Ini sekedar foto, sekedar fotokopi, sekedar tanda tangan. Ya, ini sampai dipersulit. Mestinya tidak begitu seorang muslim. Ya, dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa. Semangat kita itu semangat menolong kaum muslim, lembut, santun. Maka ini ancaman. Orang yang jauh dari sifat Ar-Rifqu berarti dia jauh dari seluruh kebaikan. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang jauh dari kebaikan. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis Ar-Rifqu yantazimu khairai ad-dunya wal akhirah. Ar-Rifqu, kelembutan ini akan menyebabkan dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Saya kira kebaikan dunia tidak perlu kita bahas ya. Antum sudah tahu. Antum bisa membedakan tanggapan manusia terhadap orang yang lembut dengan orang yang kasar. Ya, saya kira kita bisa saksikan. Di akhirat, ini yang dibahas oleh Tuhan. ولذلك الله تعالى يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على غيره. Oleh karena itu Allah memberikan sesuatu kepada orang yang lembut apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak lembut. Ya, maka barang siapa yang diharamkan dari sifat Ar-Rifqu, maka dia diharamkan dari kebaikan secara umum. Waliyallahi. Hanya ada satu poin. Kita lanjutkan 639. 639. Hadis yang pernah, yang sudah terlewatnya, dibawakan oleh Imam Nawawi di bab sebelumnya. Ya. Tapi mungkin Salim lupa ya. Biasanya beliau kalau sudah maka beliau tidak menurunkan kawaid. Di sini beliau tetap menurunkan kawaid. Mungkin beliau lupa, manusia wajar lupa ya. Beliau menurunkan sejumlah kawaid. Atau mungkin beliau sengaja karena mengingat keadaan seseorang ketika mensyarahkan sebuah hadis di masa lalu 10 tahun yang lalu. Kemudian hari ini 10 tahun kemudian dia mensyarahkan hadis yang sama. Hasilnya sama apa beda? Beda. Ya. Karena ulama itu ya mestinya kita semua semakin hari semakin bertambah ilmu ya kan gitu. Semakin hari semakin bertambah ilmu. Gitu. Maka ini mau udah pernah dibahas nih, ya. Mestinya tidak seperti itu. Karena akan beda. Yang bahas dia juga, ya, hadisnya itu-itu juga. Tapi ada faedah-faedah yang baru. Ada hukum-hukum baru. Ini sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Dan manusia itu tidak seperti kaset. Kalau kaset ya iya, persis. Tidak bertambah, tidak berkurang. Manusia tidak lebih. Ya. Jadi akan muncul ilmu-ilmu yang waktu itu belum beliau ketahui. 639. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini, berikanlah wasiat kepadaku, nasihati aku. Ya Rasul, nasihati aku. Nah, di sini berarti wajib beliau menasihati. Masih ingat hak atau kewajiban seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Ada 5 atau 6 ya. Atau 7 dengan riwayat yang lain. Salah satu ini wajib memberikan nasihat kalau diminta. Kalau tidak diminta tidak wajib, tapi bukan berarti haram. Ya, saya punya teman butuh nasihat karena dia suka ingkar janji misalnya. Dia nggak minta nasihat, saya nasihati, tentu boleh. Ya. Tetapi jika dia minta nasihat, maka saya wajib menasihat. Ya. Oleh karena itu umumnya minta nasihat itu kepada orang yang kenal. Tentu Nabi kenal dengan orang ini. Gitu ya. Nabi kenal dengan si rojul ini. Kalau Nabi tidak kenal, tidak mungkin apa yang munajat ini pada suatu itu banyak. Ya mungkin bisa ratusan ribuan item yang mana nih, kan bingung. Nah, kalau kita kenal dengan si bulan ini, ya ini orangnya rajin, jujur, ya. Tapi saya suka ingkar janji. Terlalu gampang ngumbar janji. Ah, kita nasihati di situ. Gitu. Ah, di sini Nabi kenal dengan si rojul tadi. Maka Nabi tidak menasihati kamu rajin sholat. Jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Jangan meninggalkan puasa Ramadan. Jangan bohong. Ya, enggak. Tapi Nabi menasihati dengan satu item, satu nasihat saja. La taqto, la taqto, la taqto, la taqto. Warad dada biror. Diulang-ulang oleh Nabi. Ya. Diulang-ulang oleh Nabi. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti Nabi kenal dengan si rojul ini, bahwa si rojul ini orangnya pemarah. Orangnya pemarah. Maka nasihat ini bermanfaat. Coba kalau si rojul ini enggak pemarah, orangnya sabar, enggak pernah marah, enggak mungkin Nabi berulang-ulang menasihati seperti ini. Enggak, ya Rasul, saya jarang marah kok. Ya, mungkin begitu kan. Ini bermanfaat menggunjam di hatinya. Dari sini maka apa yang ditempuh oleh Salafus Saleh itu guru mengenal muridnya, guru mengenal muridnya, dekat, bergaul, ya, bersama, makan bareng, safar bareng, jadi tahu. Oh begini, gitu ya. Ini. Cara manhaj yang ditempuh oleh Nabi dalam pendidikan berbeda seperti yang umumnya hari ini yang formal ya, antara guru dengan murid nggak kenal, dosen dengan mahasiswanya nggak kenal, bertemu cuma di kelas saja ya. Ini tidak dicontohkan dalam Islam. Maka umumnya ilmu-ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Syalbani dan seterusnya itu hasil dari bulan sama. Ya. Dari bulan sama selama 30 tahun Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Nasr, Syekh Masur Hasan Salman dengan Syekh Albani, kita lihat hasil. Ya. Jauh melebihi dari profesor, doktor yang hanya bertemu dengan dosennya itu di kelas. Ada keberkahan tersendiri. Rawahu al-Bukhari hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikr hadis masru'iyyatus su'ali wa talabu dalalati 'ala al-khair. Wa hadha ar-rajulu talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yudiyahu wasiyatan wazizatan jami'atan liqital al-khair. Disyariatkannya meminta nasihat. Ya. Jadi jika kita kenal dengan seseorang yang menurut kita berilmu dan dia kenal dengan kita, ya, dia kenal dengan kita, mungkin sering bersama, sering berbarengan, ya, minta dinasihat. Ya. Dan tentu kita siap dinasihati, siap dikritik. Tolong nasihatin saya ya. Oh ya, kamu jangan suka bohong. Apa saya bohong? Berarti Wa talabud dalalati ala khair, meminta petunjuk menuju kebaikan. Ya, ini pun diulang. Ini tentu dunia akhirat ya. Saya kira kalau dunia sudah kita jalankan, mau ini nanya, mau itu nanya, saya kira itu sudah kita jalankan. Karena kan kita tahu, kemarin saya enggak nanya, saya kecolongan, saya ketipu. Nah, akhirat ini, karena memang akhirat belum ada yang pengalaman ya. Semuanya masih di dunia. Maka sangat-sangat butuh dari untuk menuju akhirat, sangat-sangat butuh dari. Jangan pakai perasaan, jangan pakai hati nurani, pakai dari. Yang kedua, al-ghadabu miftahu syarr, marah itu kunci keburukan. Alat di mana dengan alat itu keburukan-keburukan terbuka dari marah itu. Awalnya marah, akhirnya apa? Mengukur, merendah. Awalnya marah, akhirnya apa? Membunuh, cerai. Ini itu hal-hal yang sangat disukai oleh syaitan, hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah. Maka jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nasihat Nabi kepada si Rasul. Ya. Wal ghadabu huwa gilyanu damil qalbi. Marah, beliau memberikan taklif di sini, itu menggulaknya darah yang ada di hati. Ya. Jadi marah itu, darah yang ada di hati itu berbeda ketika dia tidak marah. Talaban lidaf'il mu'zi anhu khasyata wuku'ihi, yang tentu orang takut terkena akibatnya. Sesuatu yang menggelegak itu kan berbahaya. Kan gitu. Berbahaya. Nah, maka agar bahaya ini tidak kemana-mana, ini bisa kemana-mana karena hati itu menyetir seluruh anggota badan. Mata melotot, oh, tangan gemeteran, gitu. Kaki siap menendang, oh, mulut sumpah serapah, kasihan makian. Itu gara-gara hati yang marah. Oleh karena itu orang yang bisa menahan marah adalah orang yang luar biasa kuatnya, kata Nabi. Laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu yajruha. Orang yang kuat bukan orang yang kuat ototnya, bantingannya dan seterusnya, tapi orang yang bisa menguasai dirinya di saat marah. Itu kuat menurut Nabi, menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum marah, ya, tapi mulut antum terjaga, tangan antum terjaga, ini luar biasa. Berarti antum orang kuat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu, para sahabat faham kalau Nabi sedang marah itu dari apanya? Iya, dari wajah. Dari wajah, wajahnya memerah kasar seperti dicelup. Wajah. Ya, kalau kita, ya, si anu marah sih. Ya, wajah, bukan mulut, ya, mata, tangan, kaki, oh marah sih. Lu pecah semua segala, ya, oh marah. Nabi enggak, wajah doang. Mata biasa, mulut terjaga, tangan, kaki, enggak ngapa-ngapain. Wajah, wajah kan? Bukan maunya Nabi, ya. Saya bikin marah dah, apa? Saya bikin merah wajah saya. Enggak mungkin. Bisa kita bikin wajah kita merah? Enggak bisa. Kalau mata memang maunya kita, melotot, sumpah serapah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi luar biasa. Orang yang kuat luar biasa menahan amarah. Dan ini biasanya dibuktikan dengan istri. Karena yang paling tidak ketahuan orang lain itu sama istri. Yang paling lemah barangkali, ya, yang perempuan, ya, tentu lemah. Apalagi krempeng, ya, ya tentu gampang dipukul, ditempel. ditendang, ah di sini. Maka Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang belum pernah menyakiti istrinya. Sanggup laki-laki menyakiti istri, sangat-sangat sanggup. Tapi dia tahan, berarti dia kuat. Maka salah satu akhlak buruk seorang laki-laki, istrinya siang hari dipukul, ditendang, dihajar, malam hari dijima. Sabda Nabi SAW, ini buruk, akhlak buruk seorang laki-laki. Ya, tidak baik sekali seperti ini. Sia dia tak dipukul juga, dipakai juga. Sia antara istrinya perempuan seperti ini. Perempuan untuk ditarbiyah, disantuni, bukan untuk dikasih. Kemudian beliau membawakan beberapa cara untuk menahan apa? Di antaranya wudu, wudu. Apalagi ta'awudz. Ya. Inni la'a'lamu kalimatan. Ketika Nabi melihat dua orang saling caci maki, marah, salah satunya terlihat urat-urat lehernya saking marahnya, Nabi mengatakan, sungguh aku tahu sebuah kalimat yang jika dia ucapkan kalimat tersebut akan hilang marahnya. Apa? Apa? A'udhu billahi minas syaitan. A'udhu billahi minas syaitan. Ya, antum praktekkan. Jika antum marah, ya, ingat itu, ta'awudz. Ya, antum marah dengan istri, anak buah, antum baca a'udhu billahi minas syaitan. Kalau hilang juga marahnya, ya, antumnya yang bermasalah. Jangan ta'awudznya. Ini benar apa enggak hadisnya, ya? Kitanya yang bermasalah. Kitanya ada sesuatu. Jangan meragukan sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk ya. Jika kita dalam keadaan berdiri, ketika marah itu duduk. Ya. Karena dengan duduk untuk melampiaskan agak susah. Kalau berdiri kan siap rendang, siap pukul, siap banting. Kalau duduk kan enggak. Nah, masih marah duduk, berbaring. Apalagi berbaring ya. Untuk melampiaskan amarah lebih sulit lagi berbalik. Ya. Air. Pokoknya cari jalan agar kita tidak bisa melampiaskan amarah kita. Kalau kita marah dengan seseorang, kesal, keki, dendam, maka jangan apa? Jangan ketemu dulu sama orang itu. Mana dalil? Rasulullah SAW terhadap wasi. Terhadap wasi, Rasul kayak apa sakit hatinya terhadap wasi. Antum tahu wasi kan? Pembunuh Hamzah, paman beliau. Oh, luar biasa ceritanya. Kayak apa hancurnya Nabi. Hamzah terbunuh dan dikeluarkan jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah oleh seorang wanita. Ya, hancur sekali hati Nabi SAW gara-gara wasi. Akhirnya wasi masuk Islam. Kata Nabi, untuk sementara ya wasi, jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Ya, karena beliau manusia bukan malaikat. Bukannya dendam enggak, tetapi menjaga sesuatu. Nabi saja seperti itu, apalagi kita. Maka jika kita lagi marah dendam dengan si fulan, jangan ketemu dulu lah. Dia di sana jangan. Ya, nanti ya namanya marah manusia kan pasti hilang. Kan? Ah, nanti kalau sudah hilang baru ketemu. Intinya tempuhlah cara agar kita tidak bisa melampiaskan amarah kita. Wallahu a'lam. Ya, kita pula dulu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa aqulu alhamdulillah. Katanya, karena sering dengar kalau orang yang lagi marah disuruh beristighfar yang benar, apa yang baik? Saya tidak tahu. Dari hadis yang ada adalah tahu. Karena setan bersama dengan orang yang mah. Dan ta'awud adalah mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Sekali lagi, hadis tadi dan hadis ini juga pernah kita baca dulu di sahabat. Ketika Nabi melihat pada orang yang sangat marah sampai terlihat urat-urat lehernya, beliau mengatakan kalimat tadi. Ini adalah alamu kalimatan. Lau qolahu dhahaba ma li jiddi. Sungguh aku tahu adanya satu kalimat yang apabila dia ucapkan akan hilang apa yang ada pada dirinya, maksudnya tidak marahnya, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apakah ada kias dalam beribadah? Dalam hal apa saja diperbolehkan menggunakan kias sebagai hukum? Tidak ada kias dalam hal ibadah. Faidah yang terkenal dari Imam Asy-Syafi'i, la kias fil ibadah. Tidak ada kias di dalam ibadah. Misal orang mengkiaskan qobliyah Jum'at dengan qobliyah subuh, karena Jum'at itu pengganti zuhur. Sholat Jum'at berarti tidak usah sholat zuhur. Maka apa yang ada dalam zuhur ada dalam Jum'at. Qobliyah zuhur ada, berarti qobliyah Jum'at juga harus ada. Kiat ini tidak bisa dilihat. Harus ada dalil tersendiri bahwa Rasul atau para sahabat melakukan qobliyah Jum'at. Ternyata tidak. Tidak ada riwayat bahwa Rasul atau para sahabat sholat qobliyah Jum'at. Qobliyah zuhur tidak. Ya. Karena apa? Karena ibadah tidak boleh dengan kias. Yang boleh dalam masalah muamalah, seperti di zaman Nabi belum ada sabu-sabu misalnya, stasi misalnya. Bagaimana cara menghukumi sabu-sabu, stasi dan seterusnya dikiaskan dengan apa yang ada di zaman Nabi yang disebut dengan khamr. Karena sifatnya sama, sama-sama memabukkan. Seperti adapun dalam sholat, dalam zikir, dalam wirid, dalam puasa, dalam melempar jumrah, dalam mencium hajar aswad dan seterusnya, tidak boleh ada kias. Harus dalil yang qat'i, contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para. Jika kita telah membaca ta'awudz namun tetap marah, maka kitalah yang bermasalah. Masalah apa ini? Bagaimana solusinya? Artinya keadaan diri kita, ya. Nabi mengatakan setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita bacakan surat Al-Baqarah sampai selesai, ternyata setan masih ada, itu jin masih di rumah. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Karena kekuatan Al-Baqarah itu dipengaruhi oleh si pembacanya, Maka lihat para sahabat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, apa yang terjadi? Banyak hewan. Ya, kuda meringkik ketika salah seorang sahabat membaca surat Al-Baqarah. Ya, kemudian apa yang terjadi pada diri Abu Hurairah, apa yang terjadi pada diri Abu Sa'id Al-Khudri membaca Al-Fatihah, langsung itu kepala suku yang sakit luar biasa berat, membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin tanpa amin ya, amin hanya ada dalam doa. Itu dia seperti orang yang baru saja diikat, dilepas dari ikatannya. Jadi bisa berdiri, bisa duduk, bisa digerak-gerakkan. Tadinya seperti diikat. Ini luar biasa. Kenapa? Yang membaca orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang bertauhid, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berpengaruh. Jadi jika kita baca ayat Al-Quran ternyata itu yang kesurupan bukannya sembuh malah ledek misalnya ya, kan suka ada gitu ya, kita baca apa Al-Fatihah ayat kursi itu jenisnya ledek ya, ayatnya perawat dokter ledek, jangan kita kesel, jangan kita kesel, jangan kita berhenti. Ini salah satu cara jin untuk menghentikan bacaan kita. Karena sedikit banyak pasti berpengaruh. Gitu. Hanya jinnya pura-pura saja. Karena pasti bisa menahan. Kalau sudah tidak bisa menahan, dia menangis. Dia panas, dia pergi. Mungkin juga bisa mati. Cuman ini gaib, kita gak tahu. Nah bagaimana jika terjadi kita baca Al-Kursi, kita baca Ta'awudz, kita baca Al-Quran, lalu tidak terlihat pengaruhnya? Bertaubatlah kita. Bertaubatlah kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita benahi dalam diri kita. Apa? Kurang taat, kurang takut kepada Allah, kurang mengikuti sunnah Nabi, kurang bertauhid. Maka terus belajar. Terus belajar mengamalkan, terus belajar mengamalkan. Itu yang dimaksud. Ya, jadi ambil positifnya. Jadi perbaiki diri kita, bertaubat kita. Bukan malah meragukan sabda Nabi. Seorang ibu memaksa anak laki-lakinya agar menceraikan istrinya. Mana yang didahulukan, menceraikan istri atau mendiamkan istri? Lihat keadaannya seperti apa. Tentu seorang ibu menyuruh anak laki-lakinya menceraikan istrinya ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu nggak mungkin ya. Ada sesuatu. Nah sesuatunya ini apa? Kalau ibunya ini kesel karena menantunya itu jilbabnya terlalu panjang misalnya ya, atau kenapa pakai jilbab misalnya ya, tentu ini alasan yang keliru. Kita nasihati ibu kita pelan-pelan, sabar gitu. Tapi kalau ibu itu alasannya syar'i, ibu ini alasannya hak ya, karena dia tidak mau menutup aurat, tidak mau diajak ke manhaj yang hak ini, dia tidak melayani suami dengan baik, ini bagian alasan yang patut dipertimbangkan. Jadi jangan apa buru-buru. Ya. Umar langsung ditaati oleh anaknya Abdullah bin Umar ketika disuruh menceraikan istrinya. Karena siapa yang menyuruh Umar, tentu pertimbangannya syar'i, bahkan sangat syar'i. Begitu juga Nabi Ibrahim menyuruh putranya Ismail untuk menceraikan istrinya, pertimbangannya sangat syar'i. Bahkan riwayat di Bukhari menyatakan jelas alasannya. Ya, maka ini tidak boleh langsung kita telan mentah-mentah. Seorang ayah, seorang ibu berhak memaksa anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Tidak. Lihat keadaannya. Lihat kasusnya. Kan ayah kita pasti tidak seperti Umar. Tidak seperti Nabi Ibrahim kan. Ayah ibu kita tidak mungkin pasti seperti Umar, seperti Nabi Ibrahim. Kebalikannya mungkin bisa. Ya, kita lihat. Kalau safar hari Jumat berangkat sebelum salat Jumat, mana yang lebih utama? Melaksanakan salat jamaah di perjalanan dan berjamaah taksim asar dengan salat Jumat. Tentang jamaah ini ada khilaf ya, tapi pendapat rajih yang pernah saya tanyakan pada hari. Beliau mengatakan ada khilaf. sifat jamaah adalah membebaskan. Boleh antara Jumat dengan Ahad. Tapi sekali lagi adalah itu. Mana yang lebih baik tergantung pada. Tergantung bagaimana jadwal pesawat, jadwal kereta. Ya. Kalau kita bisa atur, tentu kita atur perjalanan kita sehingga tidak mengganggu sholat kita, Jumatan kita. Ya. Karena sebaik-baik sholat itu di waktunya. Ya. Maka sholat jamaah ini bukan yang terbaik, tapi boleh. Kalau memang ada masyakoh, ada kesulitan. Maka jika tidak ada kesulitan, jangan. Walaupun kita sama. Kita di Mekah, kita di Madinah, kita di Surabaya, kan sama terus. Tapi jangan di jamaah, kalau enggak ngapa-ngapain. Seperti kita di Mekah, di Madinah, kan umumnya kita enggak menjamaah. Karena kita enggak ngapa-ngapain. Kita enggak punya kesibukan apa-apa di sana. Selain ibadah, maka duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, begitu. Karena jamak memang tidak ada hubungannya dengan apa. Sebaliknya, di rumah kita, Nabi waktu itu di Madinah, di Masjid Nabawi, pernah menjawab duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kenapa? Karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Kesulitan kan macam-macam. Mungkin ada kebakaran, mungkin ada kebanjiran. Mungkin tolong orang yang kecelakaan, ini bagian dari masyarakat. Ada pasien saya yang terkena penyakit terminoid. Dia menanyakan kepada saya apa ada disebutkan dalam Al-Quran atau penjelasan lain mengenai mengapa sholat terbagi atas lima waktu. Kenapa jumlah rakaat subuh harus dua, subuh empat, maghrib tiga. Sebaiknya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Kita nggak bersangkutan. Tanyakan langsung kepada Allah kalau bisa. Nah, bisa aja nggak menjelaskan? Nggak ada. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat? Nabi tidak menjelaskan. Karena agama ini adalah sami'na wa ata'na. Agama ini adalah sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, sami'na wa ata'na. Siap kita melaksanakan perintah, siap kita menjauhi larangan, walaupun larangan itu bermanfaat di mata kita. Yes. Riba, maisi, sekarang ini bank, asuransi, manfaatnya besar sekali ya. Coba kalau bank-bank ditutup, asuransi ditutup, berapa ratus ribu kaum muslimin yang nganggur, ya, dan seterusnya. Inilah kabar. Jadi kita kedepankan keyakinan dan berdakwah, bukan mengkritik. Kecuali jadi orang Yahudi. Orang Yahudi pada Israel seperti ini. Bahwa agama itu selalu dikritik. Selalu dikritik. Ya. Bahkan Allah menyuruh menyembelih sapi betina saja dikritik. Kenapa cuma sapi betina? Yang jelas warnanya apa? Begitu dong kalau memerintah. Lihat. Ya, mengkritik perintah. Ya, bahkan jawab warnanya kuning. Masih kurang jelas. Yang tua apa yang muda? Ya. Kan sapi bisa tua, bisa muda. Dijawab yang pertama apa? Yang sudah buat kerja apa belum? Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka hampir-hampir mereka tidak sanggup melaksanakan. Bandingkan dengan para sahabat. Semangatnya semangat taat. Apapun yang diperintahkan Allah lewat lisan Nabi bersenlah, langsung sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ketika Nabi Musa detik-detik akhir di mana Fir'aun hampir-hampir mengejar beliau, murid beliau, murid terbaik beliau barangkali yang akhirnya jadi nabi, bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, kemana Allah memerintahkan kepada engkau? Kita lari kemana? Belakang Fir'aun dan para tentara, depan laut. Kemana Allah memerintahkan engkau? Nabi Musa menjawab, ke depan. Nabi Musa tahu. Nabi Musa tahu ke depan. Tapi caranya bagaimana? Nabi Musa belum tahu. Ya. Nabi Musa tenang, ada Tuhan. Tenang, enggak. Ya. Nabi Musa enggak tahu, enggak sok tahu. Saya punya jimat, saya punya mukjizat, saya punya tongkat juga. Tapi Nabi Musa sudah dikasih tahu oleh Allah dengan ilhamnya, wahyu mungkin lewat Jibril, bahwa kita harus lari ke sana, ke depan. Itu Yusuf bin Nun, Nabi Yusuf bin Nun yang akhirnya jadi nabi ya, langsung tanpa berpikir, tanpa nanya, kan air ya Nabi, mau kita ke air? Enggak, langsung ke depan. Langsung berpikir betapa kesalahan yang luar biasa. Ini Nabi, beda dengan Bani Israel yang lain. Gitu. Maka itu kuda langsung dia bikin lari. Kuda kan ngikutin bagaimana yang naik kan, langsung ke depan dan kecebur karena memang naik. Gitu ya. Lalu balik lagi kecebur ya Nabi. Ya. Kemana Allah memerintahkan engkau? Kita lari kemana? Nabi Musa menjawab dengan yang sama, ke depan. Ke situ Allah memerintahkan saya untuk berjalan ke situ, enggak mungkin ke belakang dan enggak mungkin ke kiri ke kanan, ke situ. Begitu lagi, kecebur lagi 3 kali. Tapi ini sama sekali tidak membuat beliau berdua ragu. Enggak ke situ kali ya? Atau enggak? Ya. Atau mungkin Allah bilang enggak, yakin bahwa kita harus ke situ. Baru Allah hadiahi mereka berdua dengan mukjizat luar biasa. Setelah Allah uji mereka berdua dalam sekian detik, sekian menit, mereka lulus. Ya Israel, diangkatkan bahar. Pukulkan tongkatmu ya Musa ke lautan. Beliau hanya melaksanakan perintah Allah, dipukulkan. Dan jadilah jalan pemandangan yang luar biasa. Menakjubkan 12 jalan. Lalu mereka semua berjalan. Di awal yang apa? Oleh ketat. Ya, mestinya seperti ini kita beramal. 2 rakaat ya 2 rakaat, 3 rakaat ya 3 rakaat. Sami'na wa atha'na. Saya sedang ada masalah dengan istri dalam keadaan kesal, saya menjatuhkan talak pada istri langsung talak 3. Apakah menurut syariat Islam saya berdosa? Bagaimana cara saya rujuk lagi pada istri? Kalau berdosanya jelas, karena memang menjatuhkan talak sekaligus 3, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka Umar mengancam. Umar memberatkan ini. Jatuh. Ini. Khilaf yang berkepanjangan tentang hal ini. Jatuh talak 3 atau 1. Pendapat yang mengatakan jatuh ini bukan main-main. Ya, khalifah Aimatul Arba'ah, imam yang keempat, sepakat jatuh. Ya, bahkan ucapan-ucapan para sahabat menunjukkan jatuh talak 3. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi ini. Ya, ini salah satu yang menyebabkan beliau dipenjara. Ya, yang lainnya banyak sekali, tapi salah satu. Jadi mengagetkan para ulama, karena seluruh ulama sepakat hari itu ya. Di mata mereka. Tapi beliau menjadi sidi. Dan itu tentu dengan ilmu. Maka tetap jatuh talak 1. Jika antum mengambil pendapat Syekhul Islam, tentu tidak salah. Karena memang di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Ya, yang namanya talak itu 1, kemudian 2, kemudian 3. 1, kemudian 2, kemudian 3. Tidak boleh talak langsung 3. Ya, oleh karena itu yang terlanjur dan seterusnya jatuh talak 1. Jika jatuh talak 1, maka ya cukup dengan rujuk. Rujuk bagaimana? Mau sama mau, jima selesai. Jika masa iddah sudah habis, ya tinggal nikah lagi dengan mahar lagi, dengan apa saksi lagi, dengan wali lagi. Kalau masa iddah belum habis, cukup dengan ya, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan emosi kita menyebabkan kita berbuat maksiat, menjatuhkan talak sekaligus. Ini bagian dari maksiat. Oh, Allah. Ya.